السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله سكر بجي بجي الله سبحانه وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan hidayah dan petunjuk, maka tidak akan pernah ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Semoga Allah berkahi teman-teman sekalian. Ke depan waktu kita, judul subuh ini, hiduplah mulia dengan Islam. Iya saudaraku, kita harus hidup mulia dengan Islam. Kita ini adalah pengikut Nabi yang mulia, Nabi yang terakhir, agama yang dibawa, agama yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan selainnya ditolak. Ini bukan perkataan saya, tapi Allah azza wa jal, pencipta langit dan bumi, telah mengekalkan dalam kitabnya Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima hanya al-Islam. Dan ulama tafsir mengatakan al-Islam menggunakan alif lam mu'arraf di sini, alif lam yang memperkenalkan sesuatu, yang berarti Islam yang ditargetkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas sekali firman Allah dalam ayat ini. Berapa banyak umat Islam yang bernama Muhammad, istrinya bernama Aisyah, tetapi tidak ada ciri Muhammad dan Aisyah pada diri mereka, karena tidak memahami makna ayat ini. Seakan-akan Islam itu hanya sebuah warisan, hanya karena tradisi, hanya karena agama mayoritas, sehingga mereka tidak menganggap ini sebuah panduan hidup, ini hal yang merupakan kebenaran. Dan manusia tanpa kebenaran tidak akan punya panduan hidup. Maka harusnya mereka memahami bahwasanya Islam yang sedang dianut agama yang benar. Dalam Al-Imran juga ayat 85, Allah subhanahu wa ta'ala menekankan, A'udhu billahi minasyaitonirrojim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang coba-coba memilih selain al-Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidupnya, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Orang yang menganut Islam ini saudaraku, baik lahir dalam keadaan Islam alhamdulillah seperti mayoritasnya kita, atau orang yang mendapatkan petunjuk dan dia pekah menangkap sinyal petunjuk itu, karena Allah tidak akan pernah turunkan tangan dari langit untuk memberhentikan orang-orang kafir atau orang-orang yang belum memahami al-Islam ditarik secara paksa, tapi Allah subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu untuk menyentuh akal pikiran sehat mereka, hati nurani mereka, supaya mereka bisa mengenal agama ini. Orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam atau menangkap sinyal Islam sehingga mereka menganutnya berada di atas cahaya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyebutkan itu dalam surah Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, dia pasti dianggap orang baik di tengah-tengah masyarakat. Dia pasti akan secara pribadi menjadi orang baik, terbentuk karakter-karakter yang baik, fisiknya juga akan tumbuh dengan cara baik, karena Islam memandunya hanya makan dan minum yang halal. Maka siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan lapangkan dadanya menganut Islam dan mengamalkannya. baik lahir dalam keadaan Islam ataupun memang dasarnya mereka mendapatkan hidayah atau menangkap sinyal hidayah pada saat mereka hidup dan mulai tumbuh besar. Dalam ayat yang lain, surah Az-Zumar ayat 22, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Siapapun yang Allah lapangkan dadanya untuk menganut Islam, lahir dalam keadaan Islam, kemudian mengamalkan dalam kehidupannya, atau orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah setelah mereka dewasa dari non-muslim menjadi Islam, maka mereka semua berada di atas cahaya Tuhannya, dan kecelakaanlah bagi hati-hati yang keras, tidak mau mengenal zikrullah. Maksudnya di sini kata ulama tafsir, tidak mau menganut agama Islam, tidak mau menerapkan Islam dalam kehidupannya. Mereka lah orang-orang yang dalam keadaan sesat yang jauh. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kedudukan Islam yang sedang kita anut ini, saudaraku. Islam adalah agama yang sangat mulia. Yang menerimanya pasti akan selamat. Dan yang menolaknya pasti akan terhina. Karena ini bukan agama buatan manusia. Buatan Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah. Bahkan sampai sekarang, orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi pun di Amerika beberapa waktu lalu sempat menggemparkan Amerika karena mereka sendiri mengatakan bahwasanya semestinya agama itu hanya satu dan itulah Islam. Dan Islam ini bukan agama baru, bukan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dibawa oleh semua Nabi. Yaitu agama bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pengikut Nabi Musa alaihissalam yang kita kenal sekarang dengan Yahudi, pada saat Nabi Musa alaihissalam diutus dan mereka beriman pada Allah dan beriman pada risalah Musa alaihissalam serta semua yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani, mereka dikatakan Muslim. Pada saat datang Isa alaihissalam di Bani Israel untuk menyempurnakan keislaman, seseorang harus mengimani juga Nabi yang telah diutus terakhir pada saat itu. Itulah Isa alaihissalam dari Bani Israel yang harus mereka imani. Kalau mereka nolak, maka mereka tidak dikatakan Islam. Makanya orang-orang Nasrani memvonis orang Yahudi kafir. Walaupun orang-orang Yahudi memiliki agama profetis, mengikuti Nabi Musa alaihissalam, agama langit. Yang dikenal dengan bahasa akademik orang-orang atau agama profetis. Tapi karena mereka masih menolak satu Nabi yang datang setelah Musa, maka pindahlah predikat Islam kepada pengikut Nasrani, orang-orang yang mengikut Nabi Isa alaihissalam pada zaman itu. Jadi orang yang beriman pada Allah dengan Nabi yang hidup di zaman itu, maka di zaman dia hidup, maka secara otomatis dikatakan Muslim. Begitu pula waktu Nabi Muhammad SAW diutus, maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan semua Rasul, sebagaimana Allah katakan, la nufarriqu baina ahadin mir rusul, kami tidak beda-bedakan antara rasul-rasul yang diutus, maka dikatakan Muslim. Kita mendapat predikat Muslim ini karena kita beriman kepada Allah dan semua rasul-rasul tidak terkecuali. Dan kita tahu rukun iman kita salah satunya adalah beriman kepada semua rasul. Kalau ada seorang umat Muhammad yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya Musa bukan nabi, kafir. Mengatakan Isa bukan nabi, kafir. Harus dia yakini semua nabi-nabi tersebut. Hanya saja risalah yang diterapkan, wahyu yang diterapkan sebagai hukum dan syariat adalah nabi yang terakhir. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus khusus untuk kaumnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus seluruh alam semesta. Sebagaimana beliau menyebutkan dalam hadisnya yang mulia dan hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi memang ajaran yang dibawa ini bukan ajaran baru sebenarnya, walaupun ada pembaharuan dari sisi syariatnya. Tetapi istilah Islam itu awalnya muncul bahkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Imran ayat 67. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi atau orang Nasrani, tapi dia adalah seorang yang lurus dan Muslim, serta bukan orang-orang yang musyrik. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 78 juga Allah menekankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wajahidu fillahi haqqo jihadi huwajtabakum wama ja'ala 'alaykum fid-din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslimina min qabl fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan 'alaykum wa takunu shuhada 'alan nas al-ayah. Dan berperanglah kalian, membela agama Allah ini dengan sebenar-benarnya. Dialah yang telah memilih kalian dan memiliki agama yang tidak akan ada beban memberatkan di dalamnya. Dan itulah ajaran ayah kalian Ibrahim. Dialah yang pertama menamakan kalian Muslimin. Jadi istilah Islam dari lisan Ibrahim alaihissalam. Dan itu semua agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas kalian, dan kalian juga nanti akan menjadi saksi terhadap seluruh manusia. Jadi jelas sekali bagaimana Islam, ya, ini bukan agama yang baru dibuat, dan ini bukan opsi, bukan sebuah pilihan mau atau tidak. Ini memang satu kelaziman, harus memang diterima. Kalau mau selamat harus bisa diterima. Dan ini bukan ajaran satu orang, dua orang, tapi ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah turun-temurun dibawa oleh para nabi-nabi. Kalau ada orang yang menolak Islam, seperti banyak orang sekarang teman-teman sekalian, begitu ada satu orang Muslim yang murtad, ribut dengan satu orang itu. Maka saya sarankan pribadi, gak usah ribut dengan satu orang itu. Biarin aja. Kalau iman dia tidak mau dengan agama Islam, Islam gak butuh dengan dia. Kenapa harus kita merengek dengan seseorang yang meninggalkan kebenaran? Kalau kita dakwahin silakan diingatkan. Tapi kalau kita mau merasa sedih dengan murtadnya dia, demi Allah itu enggak boleh. Karena Allah sendiri yang mengingatkan kepada kita. Bukan perkataan saya. Allah menjelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 54 sampai 56. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhalladzina amanu. مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Hai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad tinggalkan agama ini Islam, maka tidak usah khawatir, kata Allah. Allah akan datangkan kaum. Kalau ada satu orang murtad, Allah jamin akan mengganti yang satu itu dengan kaum. Kaum ini dalam bahasa Arab 3 orang minimal ke atas. Jadi kalau satu orang murtad, Allah ganti nanti. Tidak usah khawatir dengan mereka. Yang kaum itu Allah sebutkan cirinya. Nanti akan ada orang-orang yang menganut Islam ini pengganti satu orang murtad minimal 3. 1 banding 3. Dan bisa lebih daripada itu. Bisa ratusan, bisa ribuan pengganti orang yang murtad satu itu. Yang kaum itu mencintai Allah, mencintai mereka, dan mereka mencintai Allah. Mereka sangat merendah di depan orang-orang beriman. Artinya berkelompok dengan mereka. Dan mereka sangat mulia di depan orang-orang kafir. Mereka berperang di jalan Allah dan tidak pernah takut apapun kecuali kepada Allah. Itulah karunia Allah yang dia berikan kepada siapa yang dia inginkan. Dan Allah itu zat yang maha luas dan maha mengetahui. Ayat selanjutnya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya tempat kalian bersandar, bergantung adalah Allah, juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang telah beriman, yang mendirikan salat, yang mengeluarkan zakat, dan mereka selalu ruku. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahumul ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah tempat bersandarnya, Rasulullah dan Rasulnya sebagai tempat bersandar serta orang-orang beriman, maka ketahuilah kelompok itu pasti akan menang. Kelompok itu pasti akan menang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian bergantung dan menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian olok-olokan dan bahan permainan dari orang-orang yang telah menuntut Alkitab, Yahudi dan Nasrani yang sebelum kalian, dan orang-orang kafir sebagai tempat bersandar, sahabat-sahabat dekat, gitu. Dan bertakwalah kepada Allah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah kalau kalian benar-benar beriman. Kalau kalian benar-benar beriman. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menekankan kepada kita. Berapa banyak, mohon maaf saya bahasakan dan memang harus saya bahasakan ini. Berapa banyak orang Islam dan para pemimpin kaum muslimin yang tidak memahami ayat ini. Mereka berlumba-lumba bergantung dengan pemimpin-pemimpin non-muslim. Mereka menganggap bahwasanya kejayaan itu ada pada orang-orang non-muslim. Sekarang rasanya hebat kalau ada ijazah dari Amerika. Hebat kalau seandainya mereka itu punya ijazah dan pengalaman dari Eropa. Seakan-akan tidak ada, Islam tidak memiliki kemuliaan, tidak punya ilmu pengetahuan. Saudaraku, di mimbar ini sekarang saya sampaikan, dan antum bisa jadikan sebagai pegangan secara histori. Kita ini umat Islam, umat Muhammad SAW telah menguasai dunia, memimpin dunia. Bukan cuma menguasai, bahkan memimpin dunia. Itu seluruh dunia ini bisa dikatakan begitu, tapi yang di bawah naungan Islam setengah dunia. 1335 tahun. Ini secara histori. Sekarang kita hitung Hijriah, pada saat sekarang bulan Muharram 1437 Hijriah. Saya tadi bilang kita berkuasa, menguasai dunia 1335 tahun. Kurang lebih ya, baru ketinggalan ya. Umat Islam tidak lagi memegang dunia dengan hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya, tradisi-tradisinya, kesegangan-kesegangan, gitu. Peluang-peluang, itu 90-91 tahun yang lalu. Mari kita rentet secara sejarah. Waktu Nabi Hijriah ini, yang kita sekarang pegangi tahun 1437 Hijriah, dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Begitu Nabi SAW hijrah sampai beliau meninggal di awal tahun 11 Hijriah, 11 tahun Nabi SAW mendirikan pemerintahan pertama Islam di Madinah, beliau nabinya, beliau rajahnya. Nabi SAW, teman-teman, menerapkan hukum Al-Quran saja yang dirincikan dengan sunnah beliau SAW. Tidak ada hukum yang lain. Pada saat itu ada hukum Romawi yang berpegang pada saat itu menguasai setengah dunia, kerajaan Bizantium, pusatnya di Konstantinopel di Turki, terkenal sekali, menguasai setengah dunia pada saat itu. Tapi Nabi SAW tidak berhukum dengan hukum mereka tuh. Nabi SAW pada saat itu tinggal di Madinah, Madinah yang masih sangat sederhana. Juga di sisi lain dunia ini ada kekuatan dan hukum Persia, penyembah-penyembah api. Atau mereka bisa dikatakan ada juga yang tidak punya Tuhan, ateis. Mereka punya hukum dan peraturan, ekonominya kuat, pasukan militernya kuat, sampai menguasai setengah dunia yang tersisa. Jadi waktu itu ada dua kerajaan yang besar yang menguasai dunia. Kerajaan Romawi yang terkenal juga dengan hukum-hukum Injilnya. Kemudian ada kerajaan Persia yang dengan hukum-hukum ya, penyembah-penyembah apinya. Tapi Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita dari kota yang kecil Madinah. Tidak dikenal pada saat itu. Berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berjalan sampai 11 tahun sukses. Datang setelahnya Khulafa Rashidin. Abu Bakar dari tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. 2 tahun juga berhukum dengan hukum Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tidak ada yang lain. Kemudian datang setelahnya Umar. Umar radhiyallahu anhu dari tahun 13 sampai 23 Hijriah, 10 tahun. Dan disinilah masa keemasan ekspansi Islam pada saat itu. Karena tahun 13 beliau dinobatkan jadi khalifah. Tahun 14 beliau membentuk pasukan pertama jihad kaum muslimin. Jumlahnya sekitar 12 ribu orang menuju ke wilayah Bizantium. Kerajaan besar pada saat itu yang menguasai setengah dunia diserang oleh Umar radhiyallahu anhu. Untuk menawarkan Islam. Setelah menawarkan Islam mereka nolak, mereka harus bayar jizya, upeti. Karena menolak kebenaran, bukan masalah menolak individu muslimnya. Kemudian kalau mereka menolak, maka terjadi peperangan. Dan ini banyak umat Islam yang tidak faham. Mereka menganggap jihad itu hanya ada kalau seperti saudara kita di Palestina diserang, barulah begitu mereka mempertahankan diri. Ini namanya jihad. Tidak, saudaraku. Ini jihad salah satunya dan ini cabang dari jihad induk. Jihad induk adalah jihad ekspansi. Bagaimana jihad itu diekspansi, Islam itu diekspansi. Kita lihat Nabi SAW mengekspansi Islam itu ke Mekah. Sampai akhirnya Mekah takluk di tangan kaum muslimin dan akhirnya diterapkan hukum Islam. Yang jadi raja silahkan jadi raja di sana. Yang jadi pemimpin silakan, tapi hukum yang diterapkan hukum Allah Azza wa Jalla. Jadi kita lihat juga di zaman Abu Bakar, Jazirah Arab diamankan. Penolak-penolak zakat diperangi. Di zaman Umar bin Khattab, jihad ekspansi ini luar biasa. Dikirim 12 ribu orang menyerang Bizantium yang pada saat itu pasukannya 120 ribu orang. 5 kali lipat lebih banyak daripada kaum muslimin. Akhirnya, mereka menang. Allah Azza wa Jalla berikan kemenangan. Dan seluruh wilayah, umumnya wilayah Bizantium waktu itu negeri Syam, Syria, Lebanon, Yordania dan Palestine takluk di tangan kaum muslimin. Dan akhirnya tersebar Islam. Serta wilayah Asianya Turki masuk Islam pada saat itu. Kemudian Amr bin As radhiyallahu anhu mengekspansi lagi Islam ke Mesir. Sehingga terbuka pintu Afrika. Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko semuanya pada saat itu takluk di tangan kaum muslimin. Dengan suku barbar dan suku Kipting yang terkalahkan. Karena mereka menolak Islam. Saat Islam masuk Islam mereka menjadi saudara. Mereka cuma diminta mengikrarkan syahadat, menerapkan hukum Allah. Karena ini bukan opsi, ini bukan pilihan, ini sebuah kewajiban. Harus dia pilih kalau mau selamat, ini agama Allah. Dan itu harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Sehingga kita harus bisa mempertahankan kepada anak keturunan kita, ini kebenaran. Dan ini bukan cuma sekedar kita jadikan sebagai simbol saja nama dan pakaian. Tapi memang harus disebarkan. Kebenaran agama Islam ini harus disebarkan kemana-mana. Lalu di tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab membentuk pasukan. Ini tadi waktu menyerang Bizantium, perang yang masyhur namanya Perang Yarmuk. Antum bisa buka peperangan Yarmuk atau bisa buka di YouTube, ada ceramah saya, serial sahabat. Alhamdulillah sudah 8 serial sahabat. Salah satunya serial kedua masalah Umar bin Khattab dan panjang lebar saya jelaskan masalah itu. Perang Yarmuk terjadi pada saat itu. Kemudian tahun 15 Hijriah ada Perang Qadisiyah. Pasukan 30 ribu orang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, utusan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, untuk ekspansi Islam ke wilayah Persia, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, diserang. 30 ribu orang melawan 240 ribu orang. Tapi pasukan Allah Azza wa Jalla menang, karena kebenaran. Dimenangkan dan seluruh wilayah Persia, dan kata Nabi SAW, segelintir dari sahabatku akan memasuki istana putihnya Kisra. Istana punya Kisra dan pada saat itu yang masuk cuma segelintir dari sahabat. Yang akhirnya mereka mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Setelah itu masuklah wilayah-wilayah ini Islam. Irak masuk Islam, wilayah Iran masuk dulu satu itu ya, wilayah Persia, Afghanistan, kemudian juga wilayah Rusia. Dan kita tahu setelah masuk Islam wilayah ini, 6 orang perawi hadis kita yang masyhur, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i, ini orang-orang dari wilayah Persia semua. Orang-orang dari wilayah Persia dan itu karena ekspansi Islam di sana. Terkenal sekali. Nah ini yang hilang dari kaum muslimin sekarang nih. Mereka tidak mengekspansi Islam sehingga Islam diserang sana sini, disiksa sana sini, dicoreng. Tidak ada yang bela. Alasan tidak punya kekuatan. Ya karena kita tidak kembali kepada agama kita. Kita masih menganggap agama ini cuma karena warisan. Gitu. Setelah itu di zaman Uthman bin Affan, hampir seluruh Afrika masuk ke dalam Islam. Dan Indonesia ini masuk Islam itu di zaman Uthman radhiyallahu anhu. Mulai da'i-da'i datang ke Asia Tenggara. Kemudian di zaman Ali, Uthman bin Affan tentunya berkuasa dari tahun 23 sampai 37 Hijriah. Kemudian datang Ali radhiyallahu anhu dari 37 sampai 40 Hijriah. Ini sudah sampai 40 tahun Hijriah. Dan perlu antum garis bawahi teman-teman sekalian, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak punya ijazah dari Amerika. Enggak ada ijazah politik dari Amerika, tidak ada ijazah ekonomi dari Eropa. Pertanyaannya, apakah selama 40 tahun masa dari Nabi SAW sampai Khulafa Rasyidin, kita orang Islam enggak punya sistem ekonomi yang baik sehingga bisa memimpin negara? Ini bukan main-main ya. Seluruh wilayah Persia takluk di tangan Islam. Sebagian besar wilayah Bizantium sampai ke Turki wilayah Asianya masuk Islam. Apakah antum pikir itu hanya sekedar begitu saja? Tidak, ada peraturan-peraturannya. Kita lengkap punya, sistem ekonomi ada, sistem politik ada, tatanan mengatur tatanan sosial ada, semuanya ada dalam Islam. Kemudian setelah Ali radhiyallahu anhu meninggal dunia, berdirilah dinasti pertama dalam Islam, kerajaan pertama dalam Islam dikenal dengan Umayyah. Dari tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah. Juga sama, berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah saja. Tidak ada yang lain. Gitu kan. Setelah itu datang Abbasiyah. Dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Dan setelahnya berdiri Utsmaniyah di Turki. Dari tahun 670-672 Hijriah sampai 1335 Hijriah. Dan semua itu berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Memang itu dijadikan sebagai simbol. Ada beberapa mukhalafat, pelanggaran yang terjadi, tapi itu bukan berarti mencoreng keislamannya. Dan pada saat Utsmaniyah berkuasa, disebutkan dalam buku-buku yang ditulis di Eropa, disimpan di museum-museum di Spanyol, di beberapa museum-museum di Prancis, ada buku-buku manuskrip tulisan yang ditulis oleh para pendeta, para pastor pada saat itu bagaimana menceritakan keadaan umat Islam berjaya. Mereka menulis sampai kalau kapal-kapal Utsmani lewat di sebuah wilayah, gereja tidak berani membunyikan loncengnya karena khawatir nanti diserang muslimin kemudian mereka masuk Islam. Ratu-ratu Eropa dulu, ratu saya masih punya fotonya dan ada dari buku bisa difoto, masih hitam putih. Ratu-ratu dari Eropa, ya, ratu Swedia itu menggunakan cadar padahal mereka Nasrani. Karena pada saat itu mereka melihat ratu-ratu muslimin yang menguasai dunia pakai cadar semua. Mereka pakai cadar, mereka ngikutin kaum muslimin. Bahkan para pastor dan pendeta mengatakan kami khawatir melihat anak-anak muda kami yang semua hidupnya menjadikan Islam sebagai pegangannya. Mereka merasa bangga kalau melamar wanita dengan bisa berbahasa Arab. Mereka merasa bangga, iya, itu begitu. Mereka merasa bangga pada saat mereka menggunakan pakaian-pakaian muslim. Mereka berjalan seperti jalannya umat Islam. Dan pada saat itulah Allah berikan kemuliaan. Subhanallah, datangnya Kemal Ataturk di Turki menghapus khilafah Islamiyah, menghapus hukum Islam, lalu berekor dengan Eropa. Apa yang terjadi? Hancur semuanya, habis. Karena alasan apa? Oh, Islam sekarang sudah tidak layak lagi untuk dijadikan konsumsi. Al-Quran sudah layak direvisi. Muncullah ide-ide yang ngawur-ngawur semuanya. Padahal kita 1300 tahun lebih teman-teman sekalian berkuasa justru karena kita menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Masuk akalkah 1300 kerajaan yang sangat besar menyebar seluruh dunia tidak punya sistem ekonomi, politik, sosial yang bagus? Ini karena kejahilan kita tidak mempelajari saja. Kita pindah dari sisi ilmiah. Itu kalau dari sisi ekspansi Islam, pemahaman dan akidah yang disebarkan kebenaran. Karena kita tahu selain daripada ini tidak diterima sama Allah. Sebagaimana ayat-ayat tadi saya sebutkan. Allah tidak akan terima teman-teman sekalian. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Al-Tadi Al-Imran ayat 85. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih Islam sebagai agamanya, panduan hidupnya, tidak akan diterima. Dan dia termasuk di akhirat orang-orang yang rugi. Gitu kan? Jadi kita sekarang melihat orang non-muslim, bukan kita memusuhi fisiknya, tapi kita sedang memusuhi keyakinannya. Makanya kalau dia syahadat, dia tinggalkan keyakinannya, maka selesai. Gitu kan? Orang-orang non-muslim yang mengatakan misalnya Nasrani bahwasanya Isa adalah anak Tuhan. Ini enggak mungkin bisa diterima. Karena kita juga orang beriman kepada Allah dan kita tahu konsep Allah. Qul huwallahu ahad. Ikrarkan Allah itu Esa, tunggal. Allahus samad. Allah yang tidak membutuhkan, yang segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad. Konsepnya jelas. Dia tidak ada asasnya, tidak ada bawahnya. Kalau ada ibu ayahnya, maka ada kakek neneknya. Terus kemana ini ujung-ujungnya? Kalau ada anaknya, pasti ada cucunya, ada cicitnya. Kemana ujung-ujungnya? Allah memang Esa. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah juga tidak butuh dengan siapapun. Itu konsep dasar kok. Jadi kalau ada orang yang bentrok dengan ini, sementara mengaku beriman pada Allah, tidak bisa, harus diluruskan. Gitu kan? Diluruskan pemahaman-pemahaman seperti ini. Jadi kita harus tahu teman-teman sekalian, secara ilmiah pun, ilmu pengetahuan, Islamlah yang memimpin dunia. Keliru kalau antum anggap itu bukan Islam. Sejarah mencatat itu teman-teman sekalian. Orang yang paling pertama, masih ada manuskripnya sekarang di Spanyol, yang paling pertama punya ide membuat pesawat, ada seseorang bernama Abbas ibn Aknas. Abbas bin Akhnas ini teman-teman sekarang seorang ilmuwan muslim dari Spanyol. Dialah yang pertama menggambar sayap karena melihat burung terbang dan seterusnya. Dan dia pernah membuat dalam sejarah itu membuat sayap dengan buatan dia sendiri pada zaman itu. Dia loncat dari sebuah gunung tinggi di Spanyol dan sempat mendarat tidak mati. Subhanallah, dengan meninggalnya Abbas bin Akhnas, bukunya diambil oleh dua orang ilmuwan anak muda dari Inggris. Mereka terjemahkan ke bahasa Inggris, lalu mereka membuat pesawat dan dianggap pesawat ditemukan oleh kedua orang Inggris itu. Padahal diambil dari orang Muslim, gitu kan? Ilmu matematika yang masyhur sekarang, orang bisa hitung-hitungan, sampai muncullah ilmu akuntansi, ilmu manajemen, semuanya. Dari mana asalnya? Ilmu namanya masih pakai namanya orang Islam itu, Al-Jabbar. Itu namanya Abdul Jabbar, seorang ilmuwan muslim dari Spanyol yang menemukan itu. Dan sampai sekarang buku-buku asli, manuskrip yang menulis tentang bagaimana sejarah hitung-hitungan datang, ilmu akuntansi itu kembali kepada Al-Jabbar ini. Begitu pula Al-Jaziri yang menemukan teori yang masyhur tentang masalah listrik, yang akhirnya bukunya tersebar di Eropa dan dipelajari oleh Thomas Edison. Lalu kemudian dialah yang dicatat menemukan lampu ini. Dan kita punya fakta sejarah itu. Saya pada saat nusun tesis S2 saya angkat dalam tesis tersebut tentang masalah banyaknya fakta-fakta sejarah, buku-buku yang menjelaskan bahwa saya semua dari kaum muslimin. Semua dari kaum muslimin. Berkembang pesat itu semua. Bahkan beberapa pemuka-pemuka Eropa menyampaikan dengan sangat gamblang mengatakan kalau di awal-awal abad Masehi itu, di pertengahan abad Masehi, kaum muslimin tidak masuk di Eropa, tidak ekspansi Islam dari Afrika Utara menuju ke Spanyol dan akhirnya ekspansi ke beberapa wilayah Eropa, maka pastikan Eropa tidak akan maju seperti sekarang. Eropa tidak akan maju seperti sekarang. Karena umat Islamlah yang telah mengembangkan semua itu. Karena Islam tidak melarang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Satu saja ayat Al-Quran teman-teman sekalian, kalau mau dikembangkan, kita akan mendapatkan luar biasa ilmu pengetahuan dari situ. Allah menantang kita melihat langit dan bumi. Allah menyuruh kita mempelajari semua yang ada di dalam lautan, di kedalaman bumi ini. Dipelajari, disuruh lihat. Afala yanzuru, tidakkah mereka melihat. Afala yatafakkaru, tidakkah mereka berpikir. Itu sudah cukup menjadi teori ilmiah untuk bisa ditelusurin teman-teman sekalian. Maka buka wacana kita, buka mata kita yang selama ini tertidur, menganggap Islam ini cuma warisan. Islam tidak layak memimpin dunia. Bisa enggak ya orang Islam memimpin dunia? Jadi kita masih berekor, Indonesia sibuk dengan hukum Belandanya, Malaysia sibuk dengan hukum Inggrisnya, Mesir, Tunis, Jazair sibuk dengan hukum Perancisnya, hukum manusia. Allah mengatakan وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ الْكَافِرُونَ فَاسِقُونَ dan ظَالِمُونَ. 3 ayat berturut-turut. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti dia mengikuti yang kafir tuh. Berarti dia fasik, dia salah jalan. Berarti dia zalim, dia bodoh sebenarnya, gitu kan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran. Ini yang hilang dari kita sekarang teman-teman sekalian. Merasa dan mengetahui bahwasanya Islam adalah agama yang benar dan layak memimpin dunia. Serta memang cuma ini agama yang diterima. Dan ingatlah, sabda Nabi SAW, nanti di akhir zaman tidak ada satu rumah pun kecuali akan masuk Islam di dalamnya, baik dalam keadaan mulia atau terhina. Artinya menerima atau tidak terima. Mereka akan masuk dalam Islam. Makin ditekan Islam ini, makin banyak populasinya. Makin berkembang. Dan para ilmuwan mengatakan statistiknya, perkembangannya adalah agama yang paling berkembang pesat dunia adalah agama Islam. Dari 7,3 miliar manusia sekarang, itu 6 miliarnya adalah agama profetis. Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Dari 6 miliar, umat Islam itu 3 miliar. Kita setengah populasi itu, gitu kan. Tiap hari orang terus masuk Islam. Jadi memang luar biasa, gitu kan. Ini kebenaran-kebenaran yang harus diangkat teman-teman sekalian. Dan yang lebih luar biasa lagi daripada itu, bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam Islam, teman-teman, adalah orang-orang yang pintar dan cerdas. Orang yang keluar dari Islam, orang-orang apa? Nah, itu antum yang bilang ya. Betul, orang-orang yang bodoh. Gak usah takut. Kenapa harus takut dengan kebenaran, gitu kan? Jadi orang yang masuk dalam Islam, subhanallah, orang-orang yang pintar. Coba lihat histori orang-orang yang masuk Islam. Orang-orang akademis, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang memang orang-orang yang cerdas, yang pintar, yang pakai akal saja masuk Islam. Orang yang murtad dari Islam, orang-orang yang bodoh, tidak ngerti apa-apa. sedikit dikasih makanan, sembako, murtad, tinggalkan agamanya. Karena tidak faham. Saya kasih contoh. Seorang profesor spesialis kulit dari Muay Thai, tepatnya dari Thailand. Orang ini setiap tahun mengundang para ilmuwan, khusus dokter spesialis kulit. Kalau kita katakan spesialis ini berarti sudah kelas S2, S3. Kalau jurusan selain kedokteran, gitu kan. Sudah masuk ke spesialis. Maka dia mengundang setiap tahun dokter-dokter spesialis pengikutnya seluruh dunia. Dan setiap tahun profesor ini dapat penghargaan. Setiap tahun dapat penghargaan karena dia selalu setiap pertemuan tersebut, seminar itu pasti dia mengadakan atau memberikan penemuan teori barunya. Dalam bidangnya dia, ilmu kedokteran berhubungan dengan masalah penyakit kulit, yang berhubungan dengan kulit. Beberapa tahun lalu, ini kisah kurang lebih terjadi kalau tidak salah sekitar 9-10 tahun yang lalu, saya baca kisahnya. Ada dua orang dokter muslim dari Mesir yang kebetulan dapat undangan. Salah satunya dari dokter ini sering ikut pengajian. Dan ini pentingnya teman-teman sekalian yang punya spesialis di bidang umum, jangan tinggalkan taklim agama itu. Nggak boleh. Kedokteran, ya bidang apapun selain daripada bidang agama ini, itu opsi, itu pilihan. Sunnah, boleh mengembangkannya. Tetapi memilih, mempelajari ilmu agama halal haramnya Allah, itu wajib. Makna daripada talabul ilm fariidatun 'ala kulli muslim, sabda Nabi SAW, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, itu memang adalah Islam, belajar agama maksudnya. Jadi tetap hadir di majelis ilmu, jangan merasa diri karena saya sudah doktor, sudah profesor, maaf kalau ada di sini yang hadir, kemudian tidak perlu belajar agama, itu tidak saudara. Harus bisa belajar agama. Karena tidak bisa pilih, ini yang ditanya nanti yang ditimbang amal hari kiamat, sholatnya, puasanya, gitu kan. Ijazah kita yang lain tidak ada gunanya di kuburan, gitu. Yang berfungsi adalah agamanya, itu pelengkap, penopang untuk mengetahui, itu pun ditarik kepada untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Bukan untuk masalah dunia berbangga-bangga dan seterusnya. Kita kembali ke profesor tadi. Bertemulah kurang lebih ribuan dokter pada saat itu yang datang, luar biasa banyaknya, di sebuah kampus auditorium yang besar. Kemudian dia naik di podium lalu dia berkata, "Saya baru menemukan dengan teknologi canggih bahwasanya rasa sakit yang dirasakan oleh manusia itu disebabkan karena urat-urat saraf yang peka yang ada di bawah kulitnya." Lalu didatangkanlah sebuah bukti lapangan. Profesor ini mengatakan kalau seandainya urat-urat saraf yang melengket di bawah kulit manusia itu bisa ditundukkan, ya, bisa digunakan obat bius atau apa, kemudian dia tidak berfungsi, dia kram, maka rasa sakit akan hilang dari diri manusia. Juga termasuk kalau kena luka bakar sehingga urat saraf itu terbakar, hangus, maka daging yang ada di bawahnya tidak terasa lagi. Lalu datangkanlah contoh, ada satu orang dinaikkan di atas panggung, kena luka bakar tangannya, dipastikan urat-urat saraf di situnya sudah kena bakaran memang pada saat itu, diambil pisau bedah, diiris dagingnya, orang itu tidak kesakitan. Orang semua bersorak pada saat itu. Ini luar biasa penemuannya ini. Gitu kan. Pada saat itu, salah satu dokter muslim angkat tangan, lalu berkata, "Sebentar profesor, kalau ini penemuan Anda tercanggih sekarang, saya ingin mengatakan di sini dan disaksikan oleh semua dokter-dokter yang Anda undang, kalau penemuan Anda ini sudah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Kalau Anda baru temukan sekarang, ini sudah 1400 tahun yang lalu ditemukan." Profesornya bilang, "Bagaimana caranya? Coba buktiin. Ini luar biasa dengan energi, dengan potensi yang dia milikin, baru dia temukan penemuan ini." Si dokter muslim dengan sederhana membawa Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, naik di podium, dibukakan surah An-Nisa ayat 56. Surah An-Nisa ayat 56 ini teman-teman sekalian menceritakan tentang masalah penghuni neraka. Penghuni neraka. Bunyinya ayatnya kurang lebih, potongan ayatnya begini. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Kullama nadijat juluduhum badalum judun ghaira liyadzuqul adzab. Setiap kali penghuni neraka itu merasakan rasa sakit. Maaf, setiap kali penghuni neraka itu kulit mereka terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Jadi ayat ini sebenarnya menceritakan kepada kita di neraka nanti tidak butuh Allah Azza wa Jalla membakar orang sampai tulang-tulangnya, enggak. Kulitnya saja. Setelah terbakar kulitnya, Allah ganti kulit baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Profesor tersebut membaca teman-teman sekalian sambil netesin air mata. Dia gak percaya. Karena dia tahu ini bagaimana dia menelitinya. Ini luar biasa. Butuh biaya, butuh waktu. Lalu kemudian dia mengatakan di atas podium disaksikan oleh ribuan orang pada saat itu. Dia mengatakan, pandu saya masuk ke agama Anda. Ini gak mungkin buatan manusia. Syahadat di depan orang-orang semua. Islam yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang pintar. Contoh yang lain. Seorang arsitek dari Jerman. Masuk Islam kisah nyata. Karena keajaiban Islam yang luar biasa, dia temukan ayat, satu ayat Al-Quran. Ini belum kita bicara ribuan ayat, ada 6.000 lebih ayat Al-Quran. Satu ayat Al-Quran yang bercerita tentang, kebetulan karena dia arsitek, maka dia, orang ini punya kelebihan di Eropa terkenal, gambar-gambar yang dia buat itu selalu laku pesat. Karena dia mempertemukan antara referensi klasik sama yang modern. Jadi rujukan-rujukan buku-buku yang lama, yang bangunan-bangunan lama, kemudian dengan yang baru dipertemukan, ya. Salah satu yang dia anggap rujukan klasiknya adalah Al-Quran. Dianggap buku kuno, sudah 1400 tahun lebih, tapi kok tetap terus dicetak ulang, tidak pernah ditambah, begitu-begitu terus, tapi luar biasa, gitu. Dipelajari sama dia. Dan memang betul, dia temukan kisah-kisah klasik kaum Hud, kaum Saleh, ya. Diceritakan dalam Al-Quran bagaimana bangunan-bangunan mereka, Fir'aun diceritakan. Jadi dia mempertemukan antara arsitektur itu dengan arsitek yang modern. Ringkas cerita adalah selalu sukses dia. Karena dia penasaran dengan Al-Quran, akhirnya yang dia lakukan adalah dia coba ingin cari tahu lagi. Ada bangunan lain gak? Kalau itu adalah bangunan klasik masa lalu, sekarang bangunan masa depan ada gak diceritakan dalam Al-Quran? Dia temukan ayat tentang surga. Dan yang dia kagum adalah ada perkataan setiap menyebutkan jannah, kata-kata surga, selalu Allah sebutkan kalimat tajri min tahti al-anhar. Di bawahnya mengalir sungai. Penasaran dia dengan ayat ini. Surga yang merupakan tempat yang dijanjikan, tempat sudah high class, sudah paling tinggi di kalangan manusia ini, orang-orang beriman, adalah surga. Abadi udah, selamanya, kenikmatan abadi, selalu kita disuruh motivasi beribadah, kejar surga, gitu kan. Ada apa dengan surga? Dan kenapa bangunannya di bawahnya ngalir sungai? Apa kelebihannya ngalir sungai? Dia penasaran. Lalu kemudian setelah beberapa hari dia berpikir, muncullah ide dia. Dia punya tanah, kemudian dia bangun bangunan di situ. Tidak besar, sekitar 300 meter luas tanahnya. Dia bangun, semua hampir sama dengan rumah dia. Bangunannya, catnya, lampunya, hampir sama dengan rumah yang dia tinggali. Cuma bedanya adalah lantainya diganti sama dia. Dia gak pakai keramik, dia gak pakai granit lagi, diganti sama dia dengan kaca. Dan di bawah kaca itu, di bawahnya lagi ada semen yang dibuat sedemikian rupa dengan hiasan, kemudian dibuat air mengalir di situ. Selesai buat rumahnya sekitar 4-6 bulan, kemudian dia bilang, ini cerita dia masuk Islam, saya kemudian ke Eropa, jual gambar-gambar saya yang sudah ada. Sudah dilupain nih rumah yang dia baru buat nih. Dia bilang, saya ke Eropa mungkin sekitar 2 pekan. Dua pekan atau tiga pekan dalam kondisi capek betul, lembur terus, letih sekali. Setelah selesai saya balik ke Jerman. Begitu tiba di bandara Frankfurt, saya tidak balik ke rumah saya. Dari bandara, saya langsung ke rumah baru. Saya enggak ke rumah saya yang ada istrinya, dia pergi ke rumah yang baru dibangun yang berapa bulan yang lalu. Ringkas cerita dia bilang, saya masuk ke rumah itu, kemudian saya mulai nyalakan semua panel-panel listriknya, semuanya terang kembali, saya mau lihat rumah saya, dan termasuk ada panel listrik yang menjalankan air di bawah, gitu kan. Dia bilang, begitu saya duduk di sofa saya, dalam hitungan 5 menit, dia bilang, saya duduk tiba-tiba penat saya hilang. Capek yang 2 minggu hilang semua. Dia bilang, saya penasaran apa yang menyebabkan penat saya hilang nih. Dia coba matikan lampu yang berhubungan dengan penerang yang nyorot ke temboknya. Dia duduk lagi merenung. Bukan ini nih. Lihat wallpapernya, lihat lampunya, lihat sujud terus. Dia duduk sampai 2 jam di rumahnya mencari tahu apa rahasianya tadi, kenapa penatnya bisa hilang. Terakhir setelah dia matikan semua lampu-lampu dan panel listrik, tinggal panel air, listrik air. Dibiarin sama dia. Waktu dia duduk kembali dan air saja yang jalan, semua lampu mati, tiba-tiba dia rasakan ketenangan jiwa seperti 2 jam yang lalu. Maka dia mengatakan, rupanya ini rahasianya. Mendengar gemericik air itu membuat ketenangan jiwa. Orang-orang beriman di dunia disuruh ini haram, kendalikan ini wajib. Terakhir di surga disuruh istirahat sama Allah. Dengar air menghilangkan capek. Gara-gara itu cari Islamic Community atau Islamic Center masuk Islam. Seorang yang arsitek yang hebat di dunia terkenal, gitu kan. Kisah yang lain teman-teman sekalian, keajaiban yang biasa kita mungkin karena tiap hari kita hadapin, kita anggap biasa bagi umat Islam, tapi bagi orang non-Muslim luar biasa. Kisah seorang anak muda di Amerika di Ramadan. Di Ramadan ini berhubungan dengan masalah sholat ya. Di Ramadan malam 27 Ramadan, anak muda Muslim ini nonton sholat terawih di Mekah. Ingin nonton sholat terawih di Mekah. Kebetulan antara azan dan iqamah isya. Dia lagi nonton di apartemennya. Ada tetangganya non-muslim, orang Nasrani. Ketuk bel apartemennya, sahabat dekatnya satu kampus. Lalu masuk. Mau berteman saja, mau datang bertamu. Dan ini nanti jadi penyebab hidayahnya temannya yang Nasrani. Masuklah di apartemen tersebut. Kemudian duduk ngobrol. Si muslim lagi duduk ada TV. Kemudian si Nasrani duduk sebelahnya. Langsung dia bilang, itu masjid kalian ya. Jadilah bahan pembicaraan masalah masjid haram ini. Dan kita tahu malam 27, kalau teman-teman pernah di sana atau pernah lihat itu luar biasa ramainya. Karena orang menganggap Lailatul Qadar gitu kan. Penuh pelataran haram, penuh. Di dalam semua penuh, tempat tawaf penuh. Luar biasa penuhnya. Kata si muslim, iya itu masjid kami. Terjadilah diskusi ringan. Kata si muslim, kira-kira menurut kamu berapa jumlah orang yang kamu lihat itu? Kameranya dari mana-mana, dari atas pelataran, di dalam dilihat orang tawaf penuh berdesak-desakan. Kata si Nasrani, kayaknya sih mungkin bisa sampai ratusan ribu orang. Kata si muslim, itu jutaan orang. Masjid ini kalau sampai ke pelataran, sampai ke jalan-jalannya semua, tempat tawafnya penuh bisa jutaan orang yang menampung. Si Nasrani diam. Lalu kata si muslim kalimat, ini nanti menjadi penyebab hidayahnya si Nasrani. Dia bilang, menurut kamu masuk akal gak? Kalau orang sebanyak ini bisa diatur patuh rapi dalam hitungan kurang dari 1 menit. Bisa rapi semua ini. Kata si Nasrani, enggak mungkin. Satu instruksi semuanya bisa rapi. Kata si muslim, iya, satu instruksi kurang dari 1 menit. Si muslim ini tidak niat untuk membuat si Nasrani ini masuk Islam. Dia hanya sekedar diskusi ringan sama teman dekatnya. Kata si Nasrani, bagaimana caranya ngatur orang sebanyak ini dengan hitungan kurang dari 1 menit. Kata si muslim, kamu tunggu sebentar, nonton aja. Ini antara azan dan iqamah ya. Waktu iqamah datang, iqamahlah muazzinnya, Syekh Sudais datang. Ucapin satu kalimat, istau. Lurusin, gitu kan. Yang berdiri, yang duduk berdiri. Yang lagi jalan semua pada masuk di saf, rapi tiba-tiba. Ini jutaan orang ini anggap ratusan ribu orang rapi tiba-tiba. Lalu kemudian mulailah instruksi sholat. Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar. Gak ada yang membangkang, gak ada yang melanggar. Gak ada yang lihat ke atas, dengarin semua ayat dibaca. Satu instruksi lagi ruku. Allahu Akbar. Semua ikut juga. Gak ada yang berani angkat kepalanya. Kalau kita orang Islam tahu angkat kepala diubah jadi keledai. Hadisnya kan begitu ya. Dalam riwayat Imam Ahmad, yang melanggar imam ya dia ubah kepala yang jadi keledai. Atau ada beberapa pendapat Abu Hanifah mengatakan batal sholatnya. Kita cuma tangkap itu. Tapi orang non-muslim tangkap lain tuh. Gitu kan. Sami Allahu liman hamidah. Satu instruksi. Semua ikut. Gak ada yang berani melanggar nih. Padahal tidak kenal imam. Ya. Ini imam ini bukan atasan kita. Kita gak ngerti siapa dia. Gitu kan. Pokoknya dia sholat ya kita ikutin. Terus sampai selesai sholat. Semua harus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai sebagaimana kita tahu. Selesai sholat, si muslim ini memang tujuannya lagi mau nikmatin sholat di haram itu. Jadi dia ikutin ayatnya. Dia lupa nih temannya si Nasrani ini. Selesai sholat, dia baru bilang, oh ya maaf, saya lupa tawarin kamu minum. Lalu dia berdiri mau tanya, kamu mau minum apa? Temannya ini gak jawab si Nasrani. Masih lihat ke layar TV gitu. Lalu kata muslim, saya tanya, kamu mau minum apa? Dia balik ke muslim ini, dia bukan lagi tak jawab masalah minuman. Dia bilang, pandu saya masuk ke agama kamu. Ini bukan buatan manusia. Gak mungkin buatan manusia bisa seperti ini. Jutaan orang diinstruksikan dengan satu itu gak mungkin. Ini fakta lain nih. Ini fakta lain tentang luar biasanya Islam itu. Dan ini setiap hari kita lihat teman-teman sekalian. Seorang anak muda di London masuk Islam. Ada seorang syekh dari Saudi datang, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Pada saat itu dia ceramah. Selesai ceramah, datanglah, ini kisah yang lain ya. Datanglah seorang anak muda asli Inggris bawa temannya. Dia bilang, "Syekh, ini orang mau masuk Islam. Tapi dia punya pertanyaan dalam Islam yang mungkin butuh dijawab dulu baru dia mau syahadat." Kata syekhnya, "Silahkan, apa yang dia mau tanya?" Bertanyalah anak asli orang Inggris ini. Dia bilang, "Begini Syekh, kenapa kalian dalam Islam melarang wanita kalian salaman sama sembarangan laki-laki? Kenapa ada batasannya? Kenapa enggak boleh salaman sama semua orang? Kalau kami dalam agama Nasrani boleh salaman sama siapa saja. Apa sebabnya?" Kata si syekhnya, "Kamu ini warga negara Inggris." Dia bilang, "Iya." "Siapa ratu kamu di sini di Inggris?" Dia bilang, "Elizabeth." Kata syekhnya, "Kau bisa salaman enggak sama Elizabeth?" Kata si Nasrani itu, "Enggak bisa." "Kenapa kamu enggak bisa salaman?" "Karena Elizabeth ratu, saya orang biasa." Kata syekhnya, "Semua muslimah seperti Elizabeth ratu, enggak boleh sembarangan orang salaman. Bukan murahan semua orang bisa tepuk, semua orang bisa pegang, semua orang bisa cium. Enggak bisa. Yang datang akad nikah, saksi nikah baru bisa. Baru bisa itu pun cuma dia saja. Enggak boleh orang lain menyentuh wanita itu. Ayahnya pun, mahramnya pun punya batas. Dalam buku fikih kita dari pundak ke atas, lengan ke bawah, lutut ke bawah. Anda sekarang laki-laki di sini tidak boleh lagi melihat tubuhnya anak perempuannya kan? Enggak boleh. Bahkan kalau sudah umur 10 tahun dalam masalah fikih kita sudah tidak boleh lagi. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, suruh anak kalian sholat di umur 7 tahun, pukullah mereka di umur 10 tahun dan pisahkan di ranjang. 10 tahun sudah dihitung umur tamiz. Enggak boleh lagi. Jadi enggak boleh anak ayah laki-laki memandikan anak perempuannya umur 10 tahun tuh. Sama ibu-ibu enggak boleh lagi nih memandikan anak laki-lakinya kalau umur 10 tahun sudah dianggap sudah tamiz, sudah bisa membedakan jenis kelamin, enggak boleh. Kalau jenazah mati, enggak boleh anak laki-laki mandikan ibunya perempuan atau anak perempuan mandikan ayahnya, yang boleh suami istri. Ada batasannya memang. Hukum syari'nya begitu gitu kan. Baik, terjawablah. Terus yang kedua, kata si anak muda ini, "Lalu kenapa kalian menyuruh wanita kalian tutup aurat, jilbab dari kepala sampai kaki, bahkan pakai cadar? Kenapa enggak seperti perempuan kami, bebas mau pakai baju enggak pakai baju terserah?" Syekhnya jawab, "Karena ini pertanyaan orang yang belum beriman sama Allah, masih belum tahu agama Islam." Secara akal dijawab. Dikeluarkan sama syekhnya dua buah permen dari kantongnya. Satu dibuka bungkus, satu dibiarin terbungkus. Digeletakin di tanah. Kata syekhnya, "Kalau saya suruh pilih kamu ini, yang mana kau pilih?" Kata si Nasrani yang masih terbungkus. Kata si syekh, "Kenapa kau enggak ambil yang sudah terbuka? Enak tinggal dimakan." Dia bilang, "Enggak, itu kan sudah kotor. Karena sudah terbuka." Kata syekhnya, "Inilah perbedaan perempuan kami dengan perempuan kalian. Yang boleh buka pemiliknya saja." Jadi agama Allah ini mulia, gitu kan? Agama Allah mulia, apapun yang disorotin oleh mereka sebenarnya ada jawabannya, gitu kan? Islam datang dengan kemuliaan, teman-teman sekalian. Dan memang ini tidak mungkin salah. Agama Islam adalah agama yang paling benar. Agama yang paling benar. Oleh karena itu, banggalah dengan Islam ini. Jadikan sebagai pegangan hidup. Nikmatin yang halalnya. Halal silakan nikmatin. Yang diperintahkan kerjakan. Yang haram jauhi, selesai. Maka Allah menutup firman-Nya dalam Al-Qur'an yang Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, dan kita menutup tema kita ini dengan firman Allah yang luar biasa, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Udah itu satu nilai yang luar biasa. Makanya saya sering bahasakan ke teman-teman saya, terutama teman-teman dai, harus punya nilai, harus bisa menilai keislaman seseorang. Itu bobotnya berat itu. Dia sudah muslim, itu bobot yang berat. Kalau ada satu kesalahannya, teman-teman sekalian, muslim itu punya satu kesalahan, punya dua kesalahan dalam masalah apapun. Dalam masalah apapun, sorotin kesalahannya saja. Jangan dipukul rata. Harus begitu. Karena dia muslim saja itu sudah luar biasa itu. Ini muslim di dekat kita ternyata, oh, dia belum sholat. Baik. Belum sholat, belum sholatnya yang kita sorotin. Jangan langsung pukul rata berarti orang ini buruk semuanya. Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita cara ilahi. Bagaimana Allah dengan kemahadilannya mengajarkan kita cara untuk menilai dan memperbaiki orang. Misal gini, kalau ada seorang wanita muslimah tidak pakai jilbab, di luar rumahnya tidak pakai jilbab, dosa dengan itu, kelihatan auratnya. Tapi kalau tiba waktu sholat azan, kemudian dia datang, dia bawa mukena, tutup auratnya lengkap, gitu kan? Rukun sama syarat sholat dipenuhi, sah gak sholatnya? Hah? Ini muslim atau bukan nih, kok jawabannya lemah begini? Dari tadi saya teriak-teriak satu jam lebih ini untuk berikan semangat, yang jawab cuma kendor gitu. Sah sholatnya. Kalau muslimah ini datang ke masjid, wuduk benar, tutup auratnya dengan benar, rukun syarat sholat dipenuhi benar, sah sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghubungkan antara tidak pakai jilbabnya di luar masjid dengan sholatnya. Maksudnya apa? Setiap kesalahan masing-masing punya hukum. Gitu kan? Kalau ada muslim tidak sholat teman, dia muslim itu bobot, muslimnya sendiri sudah bobot, tidak sholatnya kesalahan, perbaikin itu. Jangan semua dipukul rata, lalu dianggap musuh. Ini enggak boleh. Teman-teman yang sudah ikut sunnah, pengajian sunnah, sudah paham sunnah Nabi SAW. Saya nasihatin murid-murid saya di Jakarta, maaf, saya bilang teman-teman saya di Jakarta, saya nasihatin. Saya bilang, ada yang pernah bertanya, Ustaz, bagaimana caranya nih kita bersosialisasi di masyarakat nih? Karena kita ini seperti dianggap eksklusif. Saya bilang bukan dianggap eksklusif. Antum yang buat diri antum eksklusif. Faham sunnah, tapi enggak terapin sunnah sebenarnya. Kalau ada acara gotong royong teman-teman sekalian, yang paling pertama muncul antum mestinya. Ini yang berjenggot semua yang tidak isbal nih. Gitu kan? Yang pakai cadar itu semuanya harus terjun di masyarakat. Yang bergabung sama perempuan-perempuannya, laki-laki sama laki-laki, gotong royong bantu. Ada yang sakit, jenguk, kita yang jenguk. Sunnah Nabi menjenguk orang. Ada orang meninggal, jenazahnya urus. Kita tawarkan urus jenazahnya. Mestinya begitu. Ada satu dari aparat kita TNI di Sidoarjo, Masya Allah, saya kenal baik beliau, Pak Agus. Semoga Allah jaga. Dia ceritakan kepada saya waktu saya sampaikan nasihat ini. Dia bilang sama saya, Ustaz, Alhamdulillah kita jalankan itu. Dan awalnya kita dianggap eksklusif. Gitu kan. Lama-lama ada kalau ada masyarakat yang meninggal, kami yang buat tim. Karena sudah faham sunnah, kami buat tim nih. Timnya menawarkan jasa, ngurus jenazahnya sesuai dengan sunnah. Pokoknya keluarganya tahu sudah beres, sudah selesai. Mandikannya, kafaninya, semuanya sudah dilengkapi, bahkan sampai pemakamannya. Kita yang ambil alih. Mereka bahkan tidak usah keluarin biaya. Akhirnya mereka tahu bagaimana itu sunnah sebenarnya. Kalau ada orang meninggal teman-teman sekalian, hukum takziah ada dalam Islam. 3 hari kita bertakziah. Apa takziah itu? Bawain makanan dan minuman keluarga yang sudah meninggal itu. Kemudian kita mendoakan dan menyabar kepada mereka, lalu kita pulang. Kalau mereka buat ritual-ritual yang salah, berarti ritualnya itu yang salah. Dianya masih muslim. Ini punya nilai sendiri muslim ini. Jangan dimusuhi. Banyak ikhwan dan akhwat kita sudah ikut sunnah. Subhanallah, begitu dia lihat ketemu orang di jalan, kalau tidak berjenggot atau masih isbal, langsung mukanya abus kantarira. Tahu abus itu apa? Bun. Kerut. Sudah tidak mau senyum dengan orang. Kenapa akhi? Dia muslim. Meninggal masuk surga itu. Walaupun nanti kalau dia punya dosa masuk neraka dulu. Gitu kan? Allah bilang, Allah menyebutkan dalam kemuliaan Islam itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya seperti biji sawi dari keimanan, dari la ilaha illallah. Itu bobot yang luar biasa itu. Hadis Bukhari, antum sudah tahu hadis Bitaka. Yang ada orang datang hari kiamat memiliki dosa bergunung-gunung, berat. Sampai akhirnya Allah berkata pada dia melalui malaikatnya, dikatakan dalam hadis ini, kata Nabi SAW, Allah berkata kepadanya dan berkata melalui malaikat, setelah dosa-dosa kamu bergunung-gunung di timbangan amalmu nih, apa kira-kira kau masih bisa selamat? Kata orang itu, selamat apa lagi nih, dosa sudah sebanyak ini gak mungkin. Lalu kata Nabi SAW, Allah menyuruh mengeluarkan sebuah bitaka. Bitaka itu seperti kotak kartu yang tertulis la ilaha illallah, ditaruh di timbangan sebelahnya, terbongkar semua dosanya, selamat masuk surga gara-gara itu. Harus difahamin masalah ini. Sorotin kesalahan seseorang, substansial kesalahannya, setelah itu rangkul dia, dan jangan pernah musuhi fisik seseorang, tidak boleh. Ada orang tua ini anaknya jatuhin gelas, pecah, dicubit anaknya. Pertanyaannya kenapa? Cubit badannya. Yang salah karakternya, kesalahan perilaku, gitu kan? Ada orang kafir, banyak teman-teman yang tidak paham masalah ini. Ini kafir nih, maka perangi saja, bunuh. Dari mana dalilnya main bunuh-bunuh sembarangan? Kita di medan perang, harusnya kita tahu adab-adabnya. Gak boleh bunuh perempuan, gak boleh bunuh orang tua, gak boleh bunuh orang menyerah, gak boleh rusak fasilitas umum, gak boleh rusak tempat ibadah. Ada adabnya itu. Gitu kan? Dan satu poin juga saya titip beratkan teman-teman sekalian, jangan pernah ragu tawarkan Islam kepada orang lain. Tawarkan Islam, hidayah di tangan Allah, selebihnya dia tangkap. Saya kadang-kadang kalau naik pesawat, kalau saya lihat di sebelah saya ada, kebetulan saya duduk dan alhamdulillah misalnya sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, maka saya tanya, ada pengalaman saya dulu sama orang Chinese non-Muslim, dari Jakarta ke Surabaya, saya salaman sama dia, ini awal-awal kalimat teroris disebarkan nih. Nah, berapa tahun lalu. Kemudian saya kita tutup dengan ini ya. Kemudian saya salaman sama dia, Pak, ya. Mau kemana Pak? Oh, saya mau ke Surabaya deh, Bung. Baik. Bapak tinggal Jakarta? Oh iya. Kalau nggak salah daerah Kelapa Gading. Oh iya, saya juga di Jakarta. Saya di Jakarta Timur. Saya sebutin alamat saya. Terus terjadi diskusi. Saya biasa coba memaksimalkan waktu. Bilang, Bapak agama apa, Pak? Oh, saya Katolik, dia bilang. Oh, saya Muslim, Pak. Terus saya lempar pertanyaan. Dan ini antum bisa lakukan. Ajak orang non-Muslim dialog di agama kita, bukan di agama mereka. Saya tidak minta antum menjadi Dr. Zaki Naik dan Ahmad Didat, karena mereka memang punya kelebihan tersendiri. Gak usah hafal Injil itu, gak perlu baca lagi Injil. Yang berpahala dibaca Al-Quran, bukan Injilnya, gitu kan. Jadi kita dialog di agama kita sehingga kita leluasa menjawabnya. Saya tanya gini, bagaimana menurut Bapak tentang Islam? Pertanyaan ini, dia langsung membuat matanya melotot, lihat ke arah saya, dan paling pertama dia lihat jenggot saya nih. Nah ini nih teroris nih. Selama setengah jam ke depan, dia cerita tentang keburukan Islam. Semua buruk, Islam itu keras, Islam itu begini, Islam itu begini, Islam, wah semuanya buruk udah. Saya jadi pendengar yang baik. Dia cerewet, sampai selesai, unek-uneknya keluar semua. Udah selesai, begitu selesai dia ngomong setengah jam. Setelah itu dia ngomong, habis itu saya bilang, Bapak sudah selesai. Dia bilang, iya sudah. Baik, Pak, itu kan tadi tanggapan Bapak tentang agama saya Islam. Kita harus sportif ya Pak, saya kan Muslim. Saya boleh ceritain tentang agama saya? Oh ya boleh Pak, silakan. Baik, sekarang terbalik saya dakwain dia. Gitu kan. Pak, saya mau tanya, kan yang paling dia sorotin waktu itu pembunuhan, umat Islam main bunuh-bunuh sana sini, bom sana sini. Padahal tidak pernah ada perintah masalah bom ini. Gitu. Dari mana orang membenarkan bom dirinya dianggap mati syahid? Subhanallah ini. Bunuh diri baru dibilang mati, bagaimana caranya? Bawa bom di medan perang, mungkin dia lempar, dia kena percikan mati, baru mati syahid. Bunuh dirinya. Wala tuhliku anfusakum, Allah bilang, baru dia bilang dia mati syahid. Dari mana dalilnya ini? Gitu. Ini luar biasa. Saya tanya dia, Pak, saya mau tanya, karena dia sorotin masalah pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Kalau ada satu orang Katolik membunuh, lalu saya bilang, semua Katolik pembunuh, Bapak terima enggak? Dia bilang, enggak Pak. Begitu juga Islam. Kalau ada satu dua orang yang membunuh, membuat kerusakan, itu tidak menyimbolkan Islam. Karena Bapak perlu tahu ya, berhubungan dengan masalah peperangan, kami umat Islam punya perang suci, sebagaimana kalian juga punya perang suci. Kami punya perang suci namanya jihad, membela agama kami, gitu kan? Dan jihad ini punya adab, Pak. Kami diperintahkan oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengirim pasukannya, itu beliau mengingatkan jangan bunuh orang menyerah, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan rusak fasilitas umum, jangan rusak tempat ibadah, jangan bunuh hewan-hewan, jangan rusak tumbuh-tumbuhan. Itu wasiat jelas dalam jihad, enggak boleh. Jadi kami pun kalau masuk kancah peperangan, yang kami bunuh pun adalah bunuh orang yang betul-betul membangkang. Dan ada wasiat Nabi kami mengatakan, kalau kalian membunuh pun, perbaiki pembunuhan itu. Artinya, tusuk, selesai, mati. Gak ada mutilasi, gak ada potong tangan, potong kuping, gak ada dalam Islam. Ditusuk, mati, itu pun sudah selesai. Kalau dia nyerah, sudah selesai, jadi tawanan. Diajak masuk Islam. Masuk Islam, dia syahadat, lepas semua itu. Karena yang kita sedang sorotin kesalahan keyakinannya, bukan fisiknya. Kalau antum benci fisik ini berbahaya ini. Salah, tadi anak kecil kita dicubit, itu salah. Atau ada tetangga kita non-muslim kita benci karena fisiknya. Dia begitu syahadat kita susah untuk menerima. Atau kita tarik ke masalah dakwah sunnah sekarang. Banyak orang subhanallah begitu datang. Orang-orang tadinya tidak multazim, tidak tahu agama. Sekarang begitu sudah ikut pengajian, oh ini kayaknya dulu saya tahu nih masa lalunya dia. Loh kok kenapa harus begitu? Islam menyuruh kita menilai yang sekarang, bukan yang lalu gitu kan? Bukan yang lalu. Maka harus dipahami teman-teman sekalian. Jadikan Islam ini sebagai pegangan hidup dan bangga dengannya, serta memang harus menjadikan Islam sebagai kendaraan hidup yang murni, mengikuti wahyu Al-Quran dan Sunnah, dan punya fikih, pemahaman yang benar dalam menyebarkan agama Islam itu, dan juga dalam mengaplikasikan dakwah. Ingat sekali lagi, jangan pernah membenci fisik seseorang. Dan juga satu hal, kalau ada orang yang sedang buat salah, teman-teman sekalian, yang kita anggap tidak sesuai dengan Sunnah, datang nasihatin dia. Nasihatin dia, luruskan kesalahannya. Kesalahan itu yang disorotin, tapi kelebihannya jangan disorot. Ada orang sholat, alhamdulillah, oh ternyata masih musbil, baik, nasihatin musbilnya itu. Oh belum belajar jenggot, nasihatin masalah itu. Tapi rangkul, senyum dengan muslim. Maka itu perlu, sehingga memang kita menarik aset umat yang sudah ada ini. Jadi kan kita kalau satu orang murtad kebakaran jenggot, susah, ini gitu murtad ribut. Kita punya jutaan umat yang tidak ada, enggak ada yang tuntun sholat, enggak ada yang tuntun masalah halal haramnya Allah. Itu aset yang besar yang harus dipertahankan. Allahu a'lam. Semoga Allah SWT muliakan kita dengan keislaman ini. Allah juga memuliakan Islam di tangan muslimin, seluruh muslimin di muka bumi. Dan semoga Allah tolong saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, diberikan kemenangan oleh Allah SWT, dan Allah partisipasikan bersama mereka, kita semua ini, baik dengan doa, dengan pahala, di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang disampaikan oleh Al Ustadz di pagi yang berbahagia ini. Dan untuk selanjutnya, setelah kami meminta persetujuan kepada beliau, beliau mengiyakan untuk 1-2 pertanyaan. Namun mungkin kita hanya ambil pertanyaan yang berkaitan dengan tema. Baik, pertanyaan pertama Ustadz, tidak menyebutkan nama. Ustadz, apakah boleh kita menggunakan metode dakwah yang melanggar syariat dengan alasan demi memudahkan sampainya dakwah Islamiyah agar kemuliaan umat Islam dapat diwujudkan? Terima kasih. Menggunakan Islam, Islam yang sebenarnya, Islam apa adanya. Jangan menghalalkan apa yang Allah haramkan, tidak boleh. Nyampaikan Islam apa adanya. Nabi SAW mengembangkan Islam awal apa adanya. Kalau Allah, kalau Rasul, udah. Itu aja kita kembangin, gak usah repot-repot gitu. Gak usah buat metode baru, gak usah buat macam-macam, apalagi menghalalkan apa yang Allah haramkan, tidak boleh. Kalau antum begini contohnya, ada sekelompok anak-anak muda lagi nonton film porno misalnya, saya kasih contoh yang buruk misalnya, ini supaya orang tahu. Baik, orang lagi nonton, bagaimana caranya antum mendakwahi mereka? Apakah kita lewat sambil mengatakan itu haram, gak boleh, saudara-saudaraku tinggalkanlah, atau kita duduk ikut nonton bersama? Hah? Yang mana kira-kira? Ada orang kalau yang kayak tadi menghalalkan apa yang Allah haramkan, duduk aja di sana. Bapak deh, saya duduk sambil saya nasihatin, tapi matanya juga nonton. Apa yang kira-kira orang akan bilang nanti kalau dia bubar? Ah, itu juga orang nonton tadi. Iya kan? Karena dia masuk di situ kemana yang haram. Enggak boleh. Akan berbekas dakwah itu kalau memang kita tidak terlibat. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar, gitu kan? Jadi gunakan metode nabawiyah, subhanallah, nabi gak mungkin salah, para sahabat gak mungkin salah. Dan metode yang luar biasa adalah majelis ilmu. Ajak orang-orang ke majelis ilmu seperti ini, karena ilmu ini tangga untuk mendatangkan keimanan. Iman ini kalau sudah datang, teman-teman sekalian, orang lemah jadi kuat, orang miskin jadi kaya, orang pelit jadi dermawan, berubah semua tuh. Orang buruk jadi baik karena keimanan, dan hanya dengan ilmu, tidak bisa yang lain. Ilmu akan datangkan iman, iman nanti akan mendongkrak amal saleh. Baru bisa, gitu kan? Jadi tidak ada cara lain dengan ilmu. Berikan hadiah buku, DVD, nasihatin dengan lisan, ajak ke majelis taklim, hadir di masjid, di Islam, itu yang saya tahu. Tapi kalau kita mau halalkan cara yang telah Allah haramkan, kita melanggar demi untuk mencapaikan dakwah, ini enggak benar. Ya, tidak pernah Nabi SAW mengajarkan itu. Bahkan dalam metode pengobatan saja, kalau kita mau berobat, kalau dokter bilang Anda gak bisa sembuh kecuali minum obat ini, tapi obat ini ada di lemak babinya, gak boleh diminum. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan. Gak bisa. Haram sudah, gak usah dianu lagi, gitu kan? Allah alam, itu yang saya tahu. Jadi gunakan metode nabawiyah, metode Nabi yang sudah digunakan dengan menyebarkan Islam apa adanya, qala Allah qala Rasul, dan dengan izin Allah insyaallah agama itu akan tersebarkan karena Islam akan mulia. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam pasti akan mulia dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Baik, satu pertanyaan terakhir kami ambil dari pendengar di yang mengirimkan di via pesan singkat Radio Mu'ad dari 0853403 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana caranya membantah syubhat dari kaum Nasrani yang mengatakan bahwa Islam ini ditegakkan dengan peperangan, maksudnya pada zaman Nabi dan para sahabat, dan seakan-akan Islam ini dipaksakan kepada non-muslim agar mereka memeluk Islam sehingga yang tidak berislam harus diperangi. Jazakumullahu khair. Ya memang itu hukum agama kita. Kalau mereka mau membahasakan Islam disebarkan dengan pedang, kita memang begitu, Islam disebarkan dengan peperangan. Memang ada metode ekspansi tadi saya bilang. Dan ini bukan aib kok. Ini bukan aib. Dan ini bukan cuma orang Islam yang bukan cuma agama kita yang melakukan. Orang-orang Nasrani juga mengekspansi agamanya dengan cara itu. Kita punya ekspansi dengan kekuatan militer dan kita punya ekspansi dengan dakwah, gitu kan? Jadi bisa semua dikembangkan, memang begitu. Makanya pada saat peperangan pun mau terjadi, maka yang paling pertama ditawarkan Islam dulu. Kalau mereka menolak, baru diberikan jizya, tawaran upeti. Kalau mereka nolak, baru terjadi peperangan. Dan penolakan mereka bukan karena apa-apa, tapi karena menolak kebenaran agama Islam itu sendiri. Islam gak bisa ditolak memang, bukan agama individu. Makanya semua orang dari suku manapun, mau orang bule, mau orang Arab, mau orang dari Asia Tenggara, orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, sama saja. Ya mereka tinggal menganut agama Islam. Waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim pasukan yang dipimpin oleh Sa'd bin Waqqas ke wilayah Persia, maka Yazdajar namanya. Yazdajar ini raja Persia pada saat itu. Dengan ada panglima perang itu bernama Rustum. Yazdajar ini berpikir, ini yang datang orang-orang Arab, dan orang-orang Arab yang datang pada saat itu dikirim oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengirim informasi ke seluruh pelosok jazirah Arab. Dari suku manapun turunan Arab ini, yang muslim, yang mau jihad silakan datang. Terkumpul 30 ribu orang pada saat itu. Dan mereka datang apa adanya, dengan bajunya dari padang pasir gitu kan. Sampai Rubi'i, ada kisah yang unik namanya Rubi'i bin Amir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, orang Badui asli. Pakaiannya pakaian orang Badui, naik keledai gitu kan. Rambutnya keriting panjang gondrong dan diikat dengan tali nama dia. Waktu Rustum, panglima perangnya Yazdajar, minta kepada Sa'd bin Waqqas, utus kepada kami utusan kalian, gitu kan. Kami mau diskusi dulu. Semua orang-orang yang datang, ya, Mughirah bin Syu'bah dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, semua sepakat pada saat datang ditanya, kenapa kalian datang? Bahasanya mereka adalah, karena kami ya, membawa ajaran Tuhan kami dan Tuhan kalian Allah, agar kalian menerapkannya. Kata Rais Jajar sama Dustum, kalau kami beriman, gitu kan? Kalau kami ikut, apa manfaatnya buat kami? Ada sesuatu yang kalian bisa berikan? Kata para sahabat Nabi, kami akan meninggalkan buat kalian Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalian tetap dengan raja-raja kalian, silahkan. Dengan singgasana kalian, dengan istana kalian, kami tidak ingin apapun. Kami tidak ingin harta, tidak ingin apa-apa, tidak ingin jabatan. Syahadat kami tinggalkan. Ini hukum Allah, silahkan terapin sendiri. Seperti itu saja. Tidak ada perebutan kekuasaan di sini. Kalau kalian nolak karena ini kebenaran, baru kalian diperangi, gitu kan? Rubi'i bin Amir ini, salah satu kisah yang unik tadi saya bilang. Dia adalah orang yang ketiga diutus oleh Sa'd bin Abi Waqqas. Setelah mereka sengaja nih, mereka mau cari tahu ada apa nih orang-orang dari jazirah Arab datang nih. Sampai Yazdajar mengatakan, kami tidak pernah tahu ada kaum yang terhina seperti kalian. Kaum yang paling bodoh, tidak bisa membaca, kaum yang paling miskin, tinggal di Mekkah, asalnya Mekkah kota yang kecil, tidak dikenal pada saat itu, gitu kan? Dan apa yang membuat kalian datang ke sini? Kalau kalian lapar, kami berikan kalian makan. Kalau kalian butuh pemimpin, kami nobatkan satu raja kalian, kami bantu. Untuk apa datang ke sini? Gitu kan? Itu yang mereka sebarkan berita begitu. Dan memang pada saat itu orang-orang Arab memang dalam keadaan jahil, tidak ngerti apa-apa. Kaum yang ummi, kata Umar bin Khattab, kami dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Maka kata para sahabat, kami memang dulu seperti apa yang kau sebutkan. Memang susah. Kami bodoh, kami miskin, kami tidak mengerti apa-apa. Tapi Allah muliakan kami dengan mengutus utusannya Nabi terakhir namanya Muhammad SAW yang membawa ajaran dari langit. Itulah yang membuat kami menjadi mulia. Ringkas cerita, Rubi'ah bin Amir ini datang orang ketiga. Dia turun dari keledainya. Keledainya ini keledai tua, keledai. Dan pakai pelanahnya itu kayu. Datang mau menyerang wilayah Persia. Pada saat itu wilayah Persia luar biasa ini. Luar biasa, negara ada kuasa. Kata Rustum, ya, kekuatan Perdana Menterinya, si Yazdajar ini bilang, kepada pengawal-pengawalnya, hiasi istana kita dengan emas. Semuanya emas. Kalian juga pakai baju-baju yang ada lapisan emasnya semua. Karpet-karpetnya pasang, karpetnya mewah. Pintu gerbang semua tempelin emas. Gitu kan. Ada yang sudah dibuat sama mereka, tinggal ditempel-tempelin untuk menunjukkan kekuasaannya gitu. Mau dipancing nih, bagaimana sih? Orang-orang Islam ini datang, benar gak? Memang karena agama, bukan karena harta, bukan karena semua. Waktu Rubi'i datang, lalu pengawal-pengawal Rustum bilang, kau harus sujud buat Rustum. Semua orang sujud buat Rustum ini. Ruku atau sujud? Kata Rubi'i, saya tamu kalian. Tidak mungkin saya mau sujud. Gitu kan? Kecuali kepada Tuhan saya Allah. Dan saya punya hak karena saya diundang. Mereka bingung ini. Mereka lapor ke Rustum. Ini orang gak mau sujud. Kita sudah suruh gak mau. Apa instruksinya? Kata Rustum, gak masalah. Nanti pintu gerbang, suruh dia masuk pintu gerbang, jangan dikawal, biar dia sendirian. Pintu gerbangnya turunin sedikit, apa buka sedikit saja. Sehingga nanti mau tidak mau dia harus nunduk masuk. Buat begitu keadaannya. Rubi'i bin Amir pada saat menunggu, dia turun dari keledainya, dia lihat di situ ada karpet emas yang sengaja digunakan untuk memancing dia gitu. Oleh Rubi'i diambil pisaunya, dipotong untuk karpet, gitu kan? Ditaruh di atas pelana keledainya. Artinya dia juga mau tunjukin ini nggak ada nilainya buat saya gitu. Tapi dia nggak ngomong gitu. Begitu dibuka pintu gerbang sedikit, kata mereka silakan masuk dan dia ditunggu di dalam. Rubi'i ini cerdas, jadi saat Waqas ngirim bukan masalah orang Baduinya, orangnya cerdas. Dia lihat pintu begitu dia sudah tahu nih, dia suruh ruku nih. Maka Rubi'i balik belakang, keledainya di balik belakang, baru dia masuk balik belakang. Gitu. Jadi malah dia hina gitu. Setelah masuk dia naikin keledainya, keledainya jalan. Ini keledai, biasanya keledai ini parkir di depan, gitu kan? Ini kayak masjid ini masuk ke dalam. Keledainya jalan dan setiap dia jalan dia buka pisaunya ada bantal-bantal emas dipasang permadani disobekin sama Rubi'i. Karena dia tujuannya sudah ketahuan ini untuk memamer kekuatan ini orang Islam butuh nggak nih? Gitu. Disobekin sama Rubi'i sampai tiba di depan mereka. Dan Rubi'i ini dalam beberapa asar disebutkan karena dari Badui dia orang kan biasa pakai topi besi ya supaya kena hantaman pedang mesti dia selamat gitu kan. Dia enggak, dia pakai panci yang pakai masak. Enggak ada, dia enggak punya apa-apa gitu kan. Orang yang susah orang Badui. Di atas keledai lalu ditanya sama Rustum. Kenapa kamu datang ke sini? Untuk apa gitu? Dia bilang, "Kami datang untuk mengeluarkan manusia dari menyembah manusia karena itu Yazdajar dianggap Tuhan, gitu kan, raja mereka kepada penyembahan Tuhannya manusia." Kata Rustum, "Kalau kami menolak bagaimana?" Maka kata Rubi'i, "Kalau kau menolak maka tawarannya adalah lehermu, kami akan berperang lawan kamu." Kata Rustum, "Baiklah kalau gitu kasih kami waktu sebentar berpikir, gitu kan? Kami mau diskusikan masalah ini." Kata Rubi'i, "Berapa hari kau butuh? 1-2 hari, gitu kan? Dengan kaku ngomongnya 1-2 hari. Kata dia, "Tidak mungkin. Kita butuh sebulan, butuh diskusi dulu." Kata Rubi'i, "Nabi kami SAW tidak pernah mengizinkan orang non muslim berpikir lebih daripada 3 hari. 3 hari nggak boleh lebih, gitu kan? 3 hari itu tentukan. Kamu mau masuk Islam atau kalau tidak, kamu bayar jizyah, upeti kalau enggak, ya, kamu akan kami perangi." Lalu kemudian Rubi'i menjelaskan masalah Islam. Islam itu bertauhid kepada Allah, pencipta langit dan bumi dan seterusnya dirincikan gitu. "Lalu kalau kalian menerima itu, kami akan pergi semua. Kami tidak akan membawa sepotong daun pun dari rumahmu, dari tanah kekuasaanmu ini. Kami akan tinggalkan kitabullah dan sunnah nabinya." Jadi perkataan semua utusan saat ini sama semua gitu kan. Lalu Rustum kaget. Rustum mengatakan, "Kau ini siapa? Kau ini pimpinannya orang Islam itu. Kata Rabbi, bukan. Saya salah satu dari muslimin. Kok bisa aku ambil keputusan? Kasih kami 3 hari, kasih begini. Dari mana itu? Dia mengatakan orang Islam semuanya sama, satu jasad. Satu-satu ambil keputusan, semuanya sama. Yang paling rendah kami mengambil keputusan, maksudnya profesinya biasa, mengatakan melindungi satu orang non-muslim atau memberikan keputusan, maka itu berlaku untuk sampai orang atasnya. Gitu kan? Lalu kemudian Rasul mengatakan, baiklah kalau begitu beri kami waktu berpikir 3 hari. Lalu Rubai keluar. Tapi memang begitu Islam, gitu kan? Emang ditawarkan apa adanya Islam. Dan masalah orang-orang non-muslim mengatakan memang Islam disebarkan dengan peperangan-peperangan. Memang terjadi peperangan. Itu tidak bisa dipungkirin. Dan memang orang non-muslim pun banyak melakukan peperangan, gitu kan? Bukankah sampai sekarang Amerika masuk ke Irak depan mata kita? Bukankah orang-orang Yahudi menyerang Palestina? Bukankah mereka melakukan perampasan-perampasan di negara-negara Islam? Kan begitu kan? Tapi orang Islam membela, wajar membela dan mengekspansi kebenaran. Cuma karena kita sudah tinggalkan apa yang telah diajarkan agama kita, maka kita membiarkan saja dan menganggap diri kita lemah. Allahu a'lam. Jadi tidak usah terpengaruh. Mereka mengatakan sebarkan dengan kekuatan. Memang kita punya kekuatan militer menyebarkan Islam dan kita juga menggunakan metode dakwah. Tapi dalam kekuatan militer pun ada syarat-syarat yang telah ditentukan. Allahu a'lam.